السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, ilmu nafiknya, dan semoga kita bisa mendapatkan tambahan iman dari setiap kajian-kajian kita. Bukan hanya mendapatkan tambahan pemahaman, dan itu sangat penting, tapi juga tambahan iman. Oleh karena itu, sekali lagi para ulama klasik dulu menyampaikan ta'alau nu'min sa'atan. Mari sejenak kita beriman. Kita tambah keimanan kita, yang dengannya kita bisa mengarungi pahit getir kehidupan. Karena kesabaran dalam menghadapi dinamika kehidupan itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi? Oleh karena itu, ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang gak tahu ilmu, maka dia tidak akan bisa sabar dalam kehidupannya. Makanya ayat pertama yang turun ke Rasulullah SAW adalah Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa. Baca dengan meminta pertolongan keberkahan, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan semoga iman kita dan syahadat kita semakin baik dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk ke pembahasan tentang hak laki-laki yang wajib ditunaikan oleh istrinya, atau hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Dan ayat yang pertama kali dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, adalah surat An-Nisa ayat 34, ayat yang sangat populer dalam dunia rumah tangga. Ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita, dan disebabkan nafkah yang suami berikan dari hartanya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang saleh, mereka adalah wanita yang taat, wanita yang menjaga, khususnya ketika tidak bersama suaminya. Apa yang dijaga? Bimafa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga hal-hal yang nanti kita akan jelaskan biiznillahi ta'ala. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Lalu setelah itu Allah menjelaskan tentang bagaimana menyikapi potensi kedurhakaan istri, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan biiznillahi ta'ala. Hadirin Allah muliakan, poin yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini adalah awal dari ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istrinya, disebabkan dua hal, Allah melebihkan laki-laki dalam beberapa sisi, dan disebabkan karena nafkah yang suami berikan kepada istrinya. Jadi salah satu hak terbesar suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah hak kepemimpinan. Hak kepemimpinan, yang menjadi pemimpin adalah suami. Itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadirin sekalian, yang menjadi atau salah satu hak suami adalah hak kepemimpinan, bahwa yang menjadi pemimpin adalah suami. Yang menjadi pemimpin adalah suami, bukan istri. Siapa yang mengatakan? Bukan saya, bukan ustadz-ustadz kita, bukan kiai-kiai kita, bukan ulama-ulama kita, tapi yang mengatakannya adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan laki-laki dan yang menciptakan wanita, yang menciptakan suami, yang menciptakan istri, dan yang menciptakan lebih mengerti tentang ciptaannya. Oh, manusia saja yang menciptakan sebuah produk lebih ngerti tentang produknya. Yang membuat sebuah konsep lebih tahu tentang konsep tersebut. Falillahi mathalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Yang menciptakan suami dan yang menciptakan istri menyatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya. Yang menciptakan suami dan menciptakan istri tidak mengatakan suami dan istri menduduki level yang sama. Satu level, satu posisi, satu kedudukan. Namun yang menciptakan kita mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istri. Suami adalah pemimpin bagi istri. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Bukan hanya istri yang harus merenungkan ayat ini. Namun Namun suami pun harus merenungkan ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istrinya. Hadirin yang Allah muliakan. Yang menyampaikan adalah Al-Alimul Khabir, yang maha berilmu. Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha berilmu, yang maha tahu hal yang paling detail, yang maha agung, yang maha perkasa, di waktu yang sama yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istri. Jadi mengatakan ini yang mengkonsepkan ini itu yang maha sayang dan yang paling sayang sama laki-laki, dan di waktu yang sama yang paling sayang sama wanita, yang paling ngerti tentang laki-laki, dan di waktu yang sama yang paling ngerti tentang wanita. Itu yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hadirin yang Allah muliakan. Maka semua hak pemimpin itu ada pada suami. Hak pemimpin itu ada pada suami. Itu yang harus direnungkan bagi para istri. Dan ini poin bahwa kalau ingin tahu hak suami, aku tahu apa sih Pak Ustaz? Anda buka aja hak pemimpin itu apa. Coba kaji hak pemimpin itu apa. Nah, kira-kira itulah hak suami Anda. Kalau kita mau bahas panjang sekali jemaah sekalian. Tapi untuk menjadi kasih gambaran buat para istri, para ibu-ibu, saudari-saudari kita yang mengikuti kajian ini, coba lihat hak pemimpin, kira-kira itu. Makanya kan di ayat yang sama Allah berfirman, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita yang soleha, istri yang soleha, itu dia itu soleh kepada Allah atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Qanitatun, taat sama suaminya, nurut sama suami. Kenapa wanita istri harus taat sama suami selama bukan maksiat? Karena hak pemimpin itu ditaati, sesederhana itu. Hak pemimpin itu ditaati. Itu salah satu hak pemimpin yang paling esensi, ditaati. Karena kalau pemimpin tidak ditaati, itu sama saja menjatuhkan dari jantung pertahanannya. Itu pemimpin akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan akan berakibat fatal. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu syarat kebahagiaan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu dibangun dengan kepemimpinan seorang suami, Jadi masalah kepemimpinan itu penting. Dan ini bukan hal yang aneh, hadirin. Di perusahaan manapun, di lembaga manapun, di yayasan manapun, di proyek manapun, di klub manapun, kalau kepemimpinan sudah goyah, berantakan semuanya. Kalau kepemimpinan rancu, berantakan semuanya. Di semua, dari tingkat paling dasar sampai tingkat di negara manapun, kalau kepemimpinan nggak kuat, negara, perusahaan, corporate, lembaga, yayasan, klub olahraga, lalu yayasan-yayasan sosial, jika kepemimpinan bermasalah, kepemimpinannya rancu, kepemimpinannya nggak berjalan, kepemimpinannya nggak kuat, kepemimpinannya lemah, sekolah, kampus, semuanya, begitu kepemimpinan nggak kuat, goncang dan bisa hancur. Begitu juga dalam rumah tangga dan keluarga. Begitu kepemimpinan suami tidak kuat, kepemimpinan suami lemah, kepemimpinan suami goncang, kepemimpinan suami bermasalah, ulama mengatakan maka arahnya kebahagiaan rumah tangga akan sirna. Rumah tangga akan goncang. Kepemimpinan sangat penting, jemaah. Jangankan rumah tangga, dalam safar saja, yang hanya beberapa safar itu perjalanan jauh, dalam beberapa hari saja, dalam beberapa hari, bukan setahun dua tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, beberapa hari. Nabi kita SAW memerintahkan kita menunjuk salah satu kita sebagai pemimpin safar. Itu kalau kepemimpinan dalam safar tidak kuat, ribut jamaah. Ribut. Dan berantakan safarnya, pecah nanti. Itu safar. Bagaimana dengan rumah tangga? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi, atau suami itu pemimpin bagi wanita. Jadi ini penting. Ini sangat amat penting. Ini salah satu syarat dan pondasi utama dalam sebuah rumah tangga. Hadirin Allah muliakan. Tapi sebagaimana kita katakan bahwa ayat ini bukan hanya ditujukan kepada istri, sehingga istri harus taat, sehingga istri harus nurut, sehingga istri harus berbicara di hadapan suaminya sebagaimana seseorang berbicara di hadapan pemimpinnya. Dan ini perlu digarisbawahi, dan insya Allah nanti kita akan tekankan. Istri harus bicara di hadapan suami sebagaimana seseorang bicara di hadapan pemimpin. Bukan sebatas bicara di depan teman. Dan ini salah satu masalah ada hari ini. Banyak istri yang gak menghargai suaminya. Semua hak kepemimpinan harus diberikan oleh istri kepada suami. Namun, sekali lagi, ini bukan hanya ditujukan untuk istri. Tapi pertama kali ini ditujukan kepada suami. Karena suami harus menjalankan peran sebagai pemimpin jika, ini garis bawah, jika dia ingin mendapatkan hak kepemimpinannya secara utuh. Hak kepemimpinannya secara utuh. Dan itu hal yang sangat wajar, sangat logis. Jika seorang pemimpin ingin mendapatkan haknya secara utuh, maka berperanlah sebagai pemimpin sejati. Dalam sebuah perusahaan, ketika seseorang ditunjuk sebagai pemimpin sebuah divisi, maka dia akan mendapatkan hak-hak kepemimpinan di divisi tersebut. Dan bagaimana dia mendapatkan hak-hak kepemimpinan dalam divisi tersebut, maka dia harus jalankan peran pemimpin di divisi itu. Kalau performanya sebagai pemimpin divisi tidak bagus, maka dia akan di-cut. Dia akan diganti. Atau yang dipimpin kurang ajar sama dia nanti. Yang dipimpin akan ngelawan. Bahkan akan ngatur dia. Gini loh Pak, jadi yang Bapak sampaikan tadi itu justru ngerusak proyek kita. Yang benar tuh gini, diajarin sama yang di bawahnya. Oh gitu ya. Iya Pak. Itu kalau sekali, kalau dua kali, tiga kali, bawahnya mikir, nih pemimpin gue gak jago nih. Udah kita kerjain aja sekalian. Nah jangan salahkan siapapun, kita gak perform sebagai pemimpin di divisi itu. Seorang pelatih disuruh memimpin pemain-pemain dalam sebuah klub atau kesebelasan. Kalau tuh pelatih gak perform dalam memimpin, dipecat dia. Dan pemainnya akan kurang ajar sama dia. Apalagi kalau ada pemain bintang, dia ngatur nanti. Ketika pemainnya mau diganti, kamu diganti. Enggak, saya enggak mau, saya masih mau main. Enak aja ganti-ganti saya. Enggak mau diatur. Berarti pemimpinnya enggak bisa megang itu pemain. Dimanapun. Makanya ini yang sering dilupakan. Baik istri maupun suami. Seringkali suami menggunakan ayat ini ketika lagi marah-marah aja. Kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini. Dan sering gak efektif. Karena ayat ini bukan senjata ketika marah-marah. Ayat ini adalah pedoman performa seorang laki-laki dalam 7 kali 24 jam. Ketika performanya baik, dan dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, maka secara otomatis Allah akan memberikan taufiknya dalam rumah tangga dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dalam surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar dan jujur. Apa yang terjadi? Allah akan perbaiki urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kita. Kapan? Ketika kita bertakwa dan ketika kita bicara yang benar dan jujur. Dan salah satu takwa adalah ketika suami menjadi pemimpin. Dan kita tahu salah satu kewajiban pemimpin adalah kalau bicara benar dan jujur. Apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Itu kalau kita ingin rumah tangga kita baik. Biarkan Allah yang memperbaiki. Kembali ke surat Al-Ahzab ayat 71 di atas. Dan kalaupun istri kita nusyuz atau durhaka, itu tidak akan mempengaruhi performa kita di hadapan Allah. Dan tidak akan membuat kita gagal. Sebagaimana Nabi Nuh tidak gagal. Ketika Allah takdirkan punya istri seperti itu. Nabi Lut tidak gagal. Kenapa? Karena mereka telah menunjukkan performanya sebagai pemimpin sejati. Sebaliknya, kita punya istri sesolehah apapun, kalau kita tidak menjadi pemimpin sejati, maka kita gagal di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Dan Allah akan tanya tentang kepemimpinan kita. Sekali lagi, kalaupun istri kita solehah luar biasa, tapi kita gak jadi pemimpin, maka kita tidak bertakwa sebagai seorang suami. Dan menunjukkan kita gagal. Jadi, ini poin. Ayat ini bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk suami. Dan secara umum, kapan pemimpin mendapatkan respect dari yang dipimpin? Di semua bidang. Ketika pemimpin itu bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin. Itu poin. Jadi sebenarnya kita gak perlu ngamuk-ngamuk bawain ayat ini ketika marah-marah. Tapi perbaiki performa kita 7x24 jam. Maka kita akan mendapatkan hak kita dari istri kita, biiznillah. Kalau tidak, itu kasus anomali. Ada, sebagaimana kisah Nabi Nuh dan Lut. Tapi anomali sedikit, jemaah. Pengecualian itu minor. Dan kalaupun ada seperti itu, kita gak akan kehilangan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan seseorang, kebahagiaan suami, ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Nuh gak kehilangan kebahagiaan beliau. Nabi Lut tidak kehilangan kebahagiaan beliau. Sebaliknya ketika kita tidak menjalankan peran kepemimpinan, maka respect, maka penghormatan istri terhadap kita pun secara tabiat akan menurun. Akan berkurang. Itu tabiat, hadirin. Dan mayoritas kita akan melakukan hal yang sama kalau kita dipimpin. Ini gimana sih bos gua? Kok dia gitu ya? Makanya seringkali ada banyak rumah tangga yang ngatur istrinya. Ketika dicek bukan salah istri, suaminya gak perform. Dan bahagia enggak juga. Ada banyak kasus perceraian itu. Bukan karena suaminya tidak soleh, hadirin. Bukan karena suaminya tidak baik. Tapi karena suaminya gak bisa mimpin. Ada banyak wanita ketika, dan sebagainya, saya dengar langsung dengan telinga saya. Saya katakan, kenapa mbak mau bercerai? Ustaz, suami saya baik. Saya gak ragukan itu. Tapi saya butuh kata tidak dalam rumah tangga. Bayangkan. Secara makna, beliau kata, saya butuh kata tidak. Tidak boleh, gitu. Apa maksudnya? Maksudnya, suami saya gak bisa mimpin. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Suaminya gak berani bilang gak boleh, istriku. Enggak, jangan begini. Saya tuh ngiri sama teman-teman saya ketika mereka dilarang suami-suami mereka dengan alasan yang tepat tentu saja. Saya gak pernah dilarang. Bayangkan. Mungkin orang akan mengerutkan dahi. Kok cuma gara-gara itu? Hadirin, fitrah wanita tuh dipimpin. Makanya nanti kita akan bahas bahwa kepemimpinan suami itu Allah tetapkan untuk memenuhi kebutuhan asasi seorang wanita. Untuk memuliakan mereka, wanita. Untuk mengangkat harkat martabat wanita. Dan bukan untuk menggencet, menginjak-injak, menjatuhkan wanita. Bukan. Karena pemimpin sejati, ia akan memuliakan wanita. Ia akan memuliakan istrinya. Dan kalau dia mengatakan tidak boleh, itu karena untuk mendidik sang istri, untuk meningkatkan kualitas sang istri, dan agar istrinya bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana di level yang paling tinggi, Allah ketika melarang kita dan menyatakan tidak boleh, itu untuk kebahagiaan kita dan bukan untuk menyengsarakan kita. Ini yang dilupakan banyak kita. Kita pikir kepemimpinan laki-laki itu sebatas kekuasaan, dominasi, arogansi. Enggak. Kepemimpinan itu untuk memuliakan istri, mengangkat derajat istri, menjaga istri, mengayomi istri. Oleh karena itu, sebelum kita jelaskan keterangan para ulama tafsir tentang kepemimpinan, kesimpulannya, kata para ulama bahwa kepemimpinan adalah mas'uliyah, tanggung jawab, wa ishraf, membimbing dan mengatur, wa taujih, dan mengarahkan, yang fungsinya untuk memuliakan wanita dan mengangkat harkat derajat wanita. Wa laysat sultatan wa saytaratan wa qahra, dan bukan bermakna sebatas dominasi, kekuasaan, arogansi, dan paksaan. Bukan. Itu inti dari qawwamuna 'alan nisa. Sekali lagi, intinya, nanti kita akan bahas keterangan para ulama tafsir, tapi intinya adalah kepemimpinan suami adalah tanggung jawab, amanat. Catat baik, amanat, bimbingan, harus dibimbing istri itu, bimbingan, isyraf. pengaturan, taujih, diarahkan dalam rangka memuliakan wanita dan mengangkat harkat derajat istri dan wanita. Dan bukan sebatas sultatan wa saytaratan wa qahra, bukan sebatas kekuasaan, dominasi, arogansi, dan tekanan dan paksaan. Itu poin. Artinya, suami itu harus bisa mengarahkan, harus bisa membimbing, harus merasakan bahwa ini adalah amanat, ini tanggung jawab yang akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Bukan jalanin hidup ngalir gitu aja, bukan. Suami harus punya visi, ini mau kemana arah rumah tangga kita, dan bagaimana misinya, bagaimana cara mendapatkan itu, dan harus diarahkan, dibimbing, dikasih masukan di ini, dijelaskan patternnya, ini loh patternnya, kita akan bermain dengan ini. Perlu kita ke, misalnya saya mau kasih pemberitahuan bahwa tadi saya dikeluarkan oleh perusahaan, maka rezeki kita beberapa ke depan itu kondisinya kira-kira seperti ini, maka pattern kita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan saya akan mimpin langsung rumah tangga ini untuk keluar dari badai ini, gitu. Bukan ketika keluar dari perusahaan nangis bareng lalu suaminya bingung gimana ya, lo bukan, Anda harus masuk ya. Mohon maaf, kita harus bicara, saya dikeluarkan dari perusahaan karena ada kasus ini, kamu gak usah khawatir, yang kasih rezeki Allah dan saya akan ngelit langsung biar kita keluar dari masalah ini. Saya minta kamu ikuti saya. Kita harus yang pertama perbaiki sholat kita, yang kedua yang paling penting perbaiki iman kita bahwa Allah yang kasih rezeki, yang ketiga kita harus banyak bantu orang, yang keempat kamu harus fokus ke sini dan saya akan keluar, kelima baru masalah teknis harus begini begini begini begini begini, gitu hadirin. Atau sebaliknya, suami ketika diangkat, lalu diangkat di level yang lebih tinggi, gajinya 3-4 kali lipat, pulang ke rumah, saya harus bicara sama kamu. Tadi pagi saya dapat pemberitaan apa keputusan bahwa kedudukan saya, jabatan saya diangkat atau dinaikkan beberapa kali level. Dan itu artinya gaji saya, fasilitas saya jauh lebih tinggi 3-4 kali lipat. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pattern kita adalah yang pertama, ingat bahwa harta itu ujian istriku. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam kamu harus lebih zuhud, yang ketujuh terus. Oke, kamu harus ikutin saya. Saya akan ngelit gitu, rumah tangga kita. Pastikan anak-anak begini. Gitu jamaah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mas'uliyah, amanat, isyraf, tanggung jawab, bimbingan. Istri itu butuh dibimbing, butuh diarahkan. Allah Ta'ala misal. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas keterangan para ulama tafsir secara nas, secara teks, tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan suami. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Wa sallallahu salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.